Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu attaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ini pembahasan kitab Al-Arjuza Al-Mi'iyya karya Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan ini salah satu kitab dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm Al-Arjuzatul Mi'iyya Fi Dhikri Hali Ashrafil Bariya. Kalau diterjemahkan Al-Arjuza itu syair-syair di atas wazan Bahrul Rajaz, di atas wazan Bahrul Ar-Rajaz. Kalau bila Al-Arjuza dia syair, tapi timbangannya dari Bahrul Rajaz. Al-Mi'iyya itu artinya 100, jadi 100 bait syair dari Bahrul Rajaz. Fidikri Hali Ashrafil Bariya, penyebutan tentang kehidupan manusia termulia. Maksudnya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini buku buku ini adalah dasar di dalam pembahasan ilmu sirah, dasar di dalam pembahasan ilmu seputar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana program ini telah kita terangkan, ini program adalah mengkaji berbagai bidang ilmu. Dan kita mulai dari mabadi, dasar-dasar pokok pada setiap bidang ilmu. Iya. Dan ini dasar pokok di bidang ilmu sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti saya akan lebih terangkan beberapa definisi dan pentingnya pembahasan ilmu sirah ini dari bait-bait syair yang akan kita baca bersama penulis rahimahullahu ta'ala. Tapi saya beri dulu beberapa pendahuluan terkait dengan keutamaan mempelajari ilmu sirah dan juga terkait dengan manzumah yang kita akan kaji serta penulisnya. Serta penulisnya. Baik. Adapun ilmu sirah, ilmu sirah disebut juga dengan nama ilmu al-maghazi. Disebut juga dengan nama apa? Ilmu al-maghazi. Al-maghazi itu artinya jamak dari magza, peperangan-peperangan. Walaupun sebenarnya peperangan bagian dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di maghazi disebut hal-hal yang pernah dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, makanya disebut ilmu al-maghazi. Iya. Jadi itu penamaan lain untuk ilmu sirah. Kata Zuhri rahimahullahu taala tentang ilmu sirah ini, kata beliau, wa fi ilmil maghazi ilmu al-akhirati wa dunya. Dalam ilmu tentang maghazi itu ada ilmu akhirat dan dunia. Ada ilmu akhirat dan dunia. Maka malah kata Al-Has Ali bin Hussein rahimahullah, kunna nu'allimu atau kunna nu'allamu maghazi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surah min al-Quran. Kami diajari bagaimana peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan-pasukan yang dikirim seperti kami diajari sebuah surah dari Al-Quran. Seperti kami diajari sebuah surah dari Al-Quran. Iya, itu dua riwayat diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Jami'. Nah, menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang memiliki kedudukan penting di tengah para as-salaf rahimahumullahu taala. Apalagi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana, suri tauladan yang baik, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa dzakara Allah katsiran, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat disebut tiga hal. Di ayat disebut tiga hal, tapi perhatikannya dari konteks ayatnya, laqad kana lakum, pakai kana. Ini selalu terus-menerus. Itu ada pada Rasulullah, selalu menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Iya. Karena manusia itu dari asal penciptaannya, mereka itu makhluk sosial, senang melihat, senang mencontoh, senang mengikuti. Dan kita umat Islam ini diberi contoh, diberi suri tauladan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Itulah dari keistimewaan umat ini. Diberi suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan tiga hal di sini. Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang takut kepada Allah. Bagi siapa yang berharap kepada Allah. Bagaimana caranya? Saya terjemahkan dua kata. Diterjemahkan takut dan diterjemahkan apa? Berharap. Karena kata roja dalam bahasa Arab itu bisa bermakna takut dan bisa bermakna apa? Bisa bermakna mengharap. Iya. Kadang bermakna al-khauf dan kadang bermakna al-amal. Bermakna al-amal. Seperti kata seorang penyair, wala kullu ma tarju minal khairi kainun wala kullu ma tarju minasy syarri waqi'u. Perhatikan, wala kullu ma tarju minal khairi. Tidak segala hal yang kamu rojak dari kebaikan kainun. Kalau orang berrojak kebaikan, harapan itu namanya apa? Harapan atau rasa takut? Itu harapan. Wala kullu ma tarju minasy syarri waqi'u. Dan tidak semua hal yang kamu rojak dari kejelekan itu terjadi. Rojak di situ bermakna apa? Al-khauf. Jadi kumpul dalam satu bait syair, si penyair pakai dua makna untuk kata rojak. Itu ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Digunakan di beberapa tempat. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala syirk bi ibadati rabbihi ahada. Bait syair yang saya sebut tadi disebut oleh Al-Baghawi di ayat itu, di tafsirnya. Ya malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Jelas ya? Di sini di ayat juga mungkin untuk dua makna. Faman kana liman kana yarjullah. Barang siapa yang berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Itu pintu sirah itu memang demikian, luar biasa. Orang-orang yang mau belajar bagaimana berbaik sangka, berharap kepada Allah, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Subhanallah. Bagaimana diberi untuk beliau kemenangan-kemenangan berlalu di dalam sirah beliau, kejadian-kejadian yang menjadi sejarah gemilang untuk umat ini, tidak disangka akan hal tersebut. Sebagaimana seorang yang membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kalau dia baca misalnya di sirah di perang Uhud bagaimana para sahabat mengalami kekalahan dan ketika dibaca sirah sebab-sebab kekuatan para sahabat lalu kita lihat pada kondisi kita, kita banyak khawatir sebenarnya terhadap dosa-dosa dan perbuatan kita. Iya. Ya maksudnya terkait dengan khauf juga ada bagi orang yang selalu memperhatikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang kedua, itu mengingatkan kepada hari akhirat. Makanya pada kata Az-Zuhri, ilmul maghazi ilmul akhirah wad dunya. Pada ilmu al-maghazi ada ilmu akhirat dan ada ilmu apa? Ilmu dunia. Iya. Malah di al-maghazi itu banyak sekali dari pengajaran Nabi itu membangun ketelatenan, ketekunan, membangun sifat-sifat seorang prajurit yang bagus, seorang pemimpin yang berhasil. Itu kan banyak kaitannya dengan urusan dunia. Iya. Bagaimana seorang pemimpin itu pandai menghadapi masalah. Tidak gampang berubah karena sebuah benturan yang keras. Tidak juga gampang longgar karena sesuatu yang menggiurkan. Kemenangan yang besar itu kan sifat-sifat kepemimpinan namanya. Iya. Dan itu bermanfaat di sudut dunia. tepat sasaran itu pada segala hal itu penting ya, karena itu di strategi perang itu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebagian hadis yang sahih, idza qaribtum minhum fa'kthabuhum bin nabal, kalau kalian sudah dekat dengan kaum kufar itu maka kalian hujani mereka dengan tombak. Ya, tombak itu bukan senjata dilempar dari jarak jauh ya, karena biasanya itu tidak tepat sasaran. Maka oleh Nabi dikatakan kalau kalian sudah dekat dari musuh, kalian hujani dengan tombak, itu baru tepat sasaran. Jelas ya? Jadi perang itu bukan asal main lempar-lempar saja. Lempar batu tiba-tiba berharap musuhnya semuanya mati. Tidak seperti itu ya. Peperangan itu perhitungan. Nabi itu penuh perhitungan. Iya. Penuh perhitungan. Nah itu sebagian dari ilmu sirah. Ada kaitannya dengan urusan dunia. Ini kalau dijabarkan itu panjang ya urusannya. Cuman sekarang kita ingin sampai kepada satu titik dari manfaat seorang itu belajar ilmu sirah. Apalagi terkait dengan ilmu akhiratnya. Ilmu akhiratnya itu subhanallah. Baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, nah sirah para sahabatnya, itu dari hal yang melembutkan hati. Iya. Terdapat di dalamnya makna-makna yang membangun kehidupan negeri akhirat. Membentuk kekuatan. Membentuk kekuatan. Iya. Kemudian yang ketiga dikatakan wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa yang ingin mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Iya. Sebab di sirah ini terdapat dari pembahasan-pembahasan yang akan membuat seorang itu banyak mengingat akan keagungan Rabbnya, kebesarannya, dan dia harusnya selalu bersambung kepada Allah pada segala waktu dan keadaan, bertawakal kepadanya, bertawakal kepadanya. Ya, kalau manusia yang terbaik saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipastikan kecintaan Allah terhadap nabinya dan telah dipastikan bahwa beliau dan para sahabatnya akan selalu ditolong. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga berzikir, bermunajat kepada Rabbnya, memohon kepada Allah sampai di Perang Badar beliau berdoa, bermunajat kepada Allah sampai jatuh ridha beliau. Iya. Dan ini mana-mana, ini mana-mana agung ya, besar sekali dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Kemudian dari manfaat mempelajari sirah juga adalah memperkuat pendalaman syahadat Muhammadur Rasulullah. Iya. Kita ini orang-orang yang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ditanya siapa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengenalnya, itu pembahasan sirah namanya. Itu di pembahasan sirah. Dan nanti akan saya sebutkan insyaallah taala di pelajaran, walaupun ini sudah berlalu ya, di pembahasan salah satu usul kadar wajib dalam ilmu sirah itu apa? Kita mengenal Nabi itu kadar wajibnya di mana? Saya sudah sebutkan di pelajaran Thalathatul Usul ada 4 kadar wajibnya. Nanti kita akan ulangi lagi. Baik. Jadi ini memperkuat pendalaman syahadat kita Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya itu pasti akan memiliki pengenalan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal Nabi lebih detail, lebih mendalam, bukan sekedar mana kewajibannya saya. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari sirah, ya kita semua ini tahu ya bahwa di alam kubur kita akan ditanya tiga pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah apa? Man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapa rasul yang diutus kepada engkau? Jadi kalau kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mempelajari sirahnya, kira-kira bagaimana kita menjawab tentang rasul yang diutus kepada kita? Dari sini tampak urgensi mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sudut yang keenam dari pentingnya mempelajari sirah adalah membangun hujjah guna menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Nah, di hari kiamat itu ada satu pertanyaan, tidak ada yang bisa lolos darinya, semuanya akan ditanya pertanyaan itu. Karena Allah bersumpah, dan sumpah Allah itu pasti terlaksana. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah berfirman, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, ya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, kami akan bertanya kepada mereka semua. Pertanyaan, soal pasti terjadi. Apa yang ditanyakan? Amma kanu ya'malun. Amma kanu ya'malun ini ditafsirkan oleh dua ayat di surah Al-Qasas. Itu ditegaskan oleh imam, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah. Kata beliau, amma kanu ya'malun ada dua, amma ajabu amma kanu ya'budun, itu yang pertama, dan yang kedua, amma ajabu bihil mursalin. Ya, dua pertanyaan, siapa yang mereka ibadahi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dia menjawab para rasul? Bagaimana dia menjawab para rasul? Dan ini penafsiran Abu Ali ya, dari penafsiran as-salaf yang sangat detail ya, dan menunjukkan kedalaman ilmu as-salaf. Menunjukkan kedalaman ilmu as-salaf. Dan ini salah satu contoh ya, sudah berlalu bersama kita di pembahasan ulumul Quran. Kenapa kita wajib mengikuti tafsirnya para as-salaf. Ini salah satu contoh ya, bagaimana as-salaf itu sangat detail sekali di dalam memahami ayat-ayat. Dan itu penafsiran Abu Lalia diambil dari dua ayat di surah Al-Qasas. Ayat yang pertama tentang pertanyaan Allah, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syurakaa alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh manusia, kemudian Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutu yang kalian sangka terhadapku? Nah, ini ucapan Abu Lali, amma kanu ya'budun. Ditanya tentang apa yang mereka ibadahi. Ayat yang lainnya di surah Al-Qasas, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman kepada mereka, bagaimana kalian menjawab para rasul? Menjawab para rasul. Ya, pada hari kiamat itu ada jawaban, ada pertanyaan. Semuanya akan ditanya. Bagaimana kamu menjawab para rasul? Iya. Dan secara khusus kita umat Islam akan ditanya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana kita menjawab beliau? Mengikuti beliau. Dan ini akan bermakna bagi siapa yang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh dari manfaat mempelajari sirah, ini akan lebih memperdalam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Iya. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hatinya itu selalu dekat, selalu ingin mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sekitar beliau, sunnah beliau dan sirah beliau. Iya. Nah, itulah keindahan orang yang belajar, para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Apalagi kalau dia belajar tafsir ayat-ayat Al-Quran dan gemar membaca hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang bersambung, dengan sanad-sanad. Kalau dia baca hadith sekedar hadith saya, ada mana itu ya, tapi kurang. Tapi kalau dia baca hadith-hadith Nabi dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan selainnya dari buku-buku hadis, maka itu seakan-akan dia hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dia melihat Nabi, Nabi memberikan wejangan begini, Nabi keluar begini, Nabi melakukan begini, mengarahkan begini. Nah, itu semuanya kehidupan Nabi. Ada di dalam sirahnya dan di dalam hari-hari kehidupannya. Di dalam hari-hari kehidupannya. Iya. Karena itu Sahih Al-Bukhari itu judul aslinya Al-Jami'us Sahihul Mukhtasar fi Sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Kitab Jami' Sahih, ringkasan yang memuat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari kehidupannya. Dan hari-hari kehidupannya. Baik. Kemudian yang ke-8 dari manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan pendidikan kepada jiwa itu agar supaya memilih dari kehidupan akhirat yang selalu dimakmurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Nah, agar seseorang itu tidak condong kepada kehinaan dari kehidupan dunia. Iya. Maka itu dari pelajaran-pelajaran berharga juga di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu banyak sudut ya, kalau kita lihat di sirah Nabi itu luar biasa. Iya. Bagaimana jalan yang Allah pilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Padahal dunia dan segala isinya di bawah kaki beliau. Dan beliau bisa mendapatkan apa saja dari dunia. Tapi bersamaan dengan itu, kehidupan akhirat itulah yang bersinar pada diri beliau dan berjalan di dalam kehidupan-kehidupannya, pada para sahabatnya, pada pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Masih ada sebagian pembahasan di sini di muqaddimah. Kita akan sambung nanti insyaallah ta'ala di sesi berikutnya setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.